Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khana wadina azakumullah. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adilatil Aqam qari al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimah ta'ala. Qala rahimahullah الحديث الحادي وثمانون وثلاثمائة حديث yang ke-381 وأن سمرة بن جندب رضي الله عنه dari سمرة ابن جندب semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat kulla jumu'atin. Rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat setiap Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Al-hadis dhaifun jiddan. Lianna fi isnadihi Yusuf ibn Khalid As-Samti wa huwa dha'ifun jiddan. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in. Hadis ini dhaif jiddan karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yusuf Ibnu Khalid As-Samti. Dia itu dhaifun jiddan. Bahkan Ibnu Ma'in mengatakan si Yusuf ini kadzab, pendusta. Wa da'afahu aidan Al-Haythami fil majma'. Hadis ini juga dhaifkan oleh Al-Haythami dalam Al-Majma'. Nah, qala Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala al-hadith al-thani wa thamanun wa thalathami'ah. Hadis yang ke-382. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Samurah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin mil Qur'an yudzakkirun nas. Rawahu Abu Dawud wa asruhu fi Muslim. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbatul Jum'ah biasa membaca beberapa ayat Al-Qur'an untuk memberi peringatan kepada manusia. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa asruhu fi Muslim. Dan asal riwayat ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Nah, al-hadis alladhi rawahu Abu Dawud hassanahu Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula istihbabu tadhkirin nas fil khutbati bi ayatin min kitabillahi ta'ala. Disunahkan ketika khutbah memberi peringatan kepada manusia dengan ayat-ayat yang berasal dari kitab Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, yang bagi antakunal ayatu fil khutbati munasibatan limaudu'il khutbah. Seyogyanya ayat-ayat yang dibaca ketika khutbah itu sesuai dengan tema khutbahnya. Nah, jadi termasuk sunnah Nabi SAW dalam khutbatul Jum'ah itu membawakan beberapa ayat yang sesuai dengan apa ini? Tema khutbah. Sehingga tema khutbahnya memiliki dalil dari Al-Qur'anul Karim. Nah, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Al-hadits ats-tsalits wa tsamanun wa tsalatsami'ah. Hadis yang ke-383. Wa antar ibni Shihabin dari Tariq ibnu Shihab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Tariq Ibnu Syihab Al-Ahmasi Al-Bajali. Ra'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'a. Naam. Jadi Thariq Ibnu Syihab Al-Ahmasi Al-Bajali ini hanya melihat Nabi SAW dan tidak pernah mendengar sedikit pun hadis dari beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'ah. Jum'atan itu adalah hak yang wajib bagi setiap muslim dengan berjama'ah, kecuali bagi empat golongan manusia. Mablukun wa mar'atun wa sabiyun wa marid. Rawahu Abu Dawud. Yang pertama ialah budak, yang kedua ialah wanita, yang ketiga ialah anak kecil yang belum balig, yang keempat ialah orang yang sedang sakit. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala Abu Dawud berkata, lam yasma' Thariq minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thariq tidak pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu al-Hakim min riwayati Thariq al-Madhkur an Abi Musa. Dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dari riwayat Thariq dengan lafaz yang telah disebutkan tadi dari Abu Musa radhiyallahu taala an. Nah, al-hadis sahih. Sahahahu al-Albani fi sahih al-Jami'. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qawlu Abi Dawud inna tariqan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu syai'a. Qawlu Abi Dawud inna tariqan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walam yasma' minhu syai'a ghairu qadihin fi sihatihi. Ghairu qadihin fi sihatihi. Fa innahu yakunu mursalun sahabi. Fa innahu yakunu mursalun sahabi. Wa hujjah. Wal hadith ala syarti syaikhain. والحديث على شرط الشيخين وله شواهد berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ucapan Abu Dawud bahwa Thariq hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah mendengar sedikit pun dari beliau, ucapan itu tidak mencederai kesahihan hadis atau tidak mempengaruhi kesahihan hadis, maka hadis ini adalah mursal sahabi dan termasuk hujjah. Bahkan hadis ini sesuai dengan persyaratan oleh al-Imam al-Bukhari wa Muslim, dan bahkan memiliki beberapa syawahid yang menguatkannya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-hadis ar-rabi wa 80 wa 300. Hadis yang ke-384. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa ala musafirin jum'ah, musafir itu tidak wajib jum'atan. Rawahu At-Tabrani bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Nah, al-hadis bi hadzal isnad dhaif, karena fihi Abdullah ibn Nafi'. Do'afahu jama'ah. Hadis dengan sanad ini dhaif karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Nafi'. Ini didhaifkan oleh sekelompok alul hadis. Wa tuqawwa bisyawahidihi, namun hadis ini menjadi kuat dengan syawahid-syawahidnya, dengan penguat-penguatnya. Walidalika, oleh sebab itulah sahaha hadal hadis al-Albani fi sahihil jami', oleh sebab itulah hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, fihi ma fawaid, dalam dua hadis tadi ada beberapa faedah, yakni hadis yang ke-383 dan hadis yang ke-384. Al-faedatul ula, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimat ala kulli muslimin fi jama'ah. Jum'atan itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah. Enggak ada istilah sholat Jum'atan sendiri di rumah, ya. Harus ada jamaahnya. Asalnya al-jum'atu la tajibu ala khamsati asnafin, Jumatan itu tidak wajib atas lima golongan. Hum, mereka ialah al-abdu al-mamluk, hamba sahaya atau budak, wal-maridu, orang yang sedang sakit, wal-mar'atu, dan kaum wanita, was-sabiyu, dan anak kecil yang belum balig, wal-musafir, dan orang yang sedang safar. Nah, ini faedah-faedah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa hadis ini terkait dengan sholatul jum'ah. InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Yasarahu umrana subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.